Selamat pagi kepada pendengar setia Radio Berita Klasik dan tentu pendengar setia acara Through the Bible. Anda bersama dengan saya, Dr. Suhento Liao, dan istri Lilin. Kita akan bersama-sama mempelajari Alkitab dan hari ini kita sampai di kitab Ibrani. Jadi ini adalah kitab baru lagi, kita memasuki kitab Ibrani. Tidak terasa kita hampir menyelesaikan kitab Perjanjian Baru. Kita masuk ke kitab Ibrani, surat Ibrani ini. Dan sebelum membahas, ya, membaca dan membahasnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami mohon berkat-Mu di pagi hari ini. Kami mohon petunjuk-Mu Tuhan. Mohon Tuhan memimpin akal budi kami. Mohon Tuhan memberkati akal budi kami agar dapat dipakai dengan efektif untuk merenungkan, untuk mengharmoniskan firman-Mu Tuhan. Membaca berbagai bagiannya dan menemukan kesimpulan yang harmonis. Tuhan, pimpinlah kami dan semua yang Kau ingin kami lakukan. Tuhan, kiranya Roh Kudus yang di dalam hati kami memimpin kami untuk melakukannya. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, berikut ini Lilin akan membacakan dari ayat 1 sampai 14. Hanya 14 ayat saja, pasal 1. Silakan. Begitu. Demikian bunyi firman Tuhan, ayat 1. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantara anak-Nya yang telah Ia tetapkan sebagai orang, sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah Ia katakan, "Anakku engkau, engkau telah Aku peranakkan pada hari ini, dan Aku akan menjadi bapanya, dan Ia akan menjadi anakku." Dan ketika Ia membawa pula anak-Nya yang sulung ke dunia, Ia berkata, "Semua malaikat Allah harus menyembah Dia." Dan tentang malaikat-malaikat Ia berkata, "Yang membuat malaikat-malaikat-Nya menjadi badai dan pelayan-pelayan-Nya menjadi nyala api." Tetapi tentang Anak Ia berkata, "Tatamu, ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaan-Mu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allah, Allah-Mu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Dan pada mulanya, ya Tuhan, Engkau telah meletakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tangan-Mu. Semuanya itu akan binasa, tetapi Engkau tetap ada, dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian, seperti jubah akan Engkau gulungkan mereka, dan seperti persalinan mereka akan diubah, tetapi Engkau tetap sama, dan tahun-tahun-Mu tidak berkesudahan." Dan kepada siapakah di antara malaikat itu pernah Ia berkata, "Duduklah di sebelah kanan-Ku sampai Ku buat musuh-musuh-Mu menjadi tumpuan kaki-Mu"? Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan? Oke, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, karena kita baru memasuki surat Ibrani ini, maka kita akan membahas introduction-nya dulu, latar belakang dan segala hal sehubungan dengan surat Ibrani ini. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini adalah salah satu surat di Kitab Perjanjian Baru yang membuat hampir semua teolog pusing. Antara lain, ini ditulis di mana, kepada siapa, oleh siapa, tahun berapa, dan lain-lain sebagainya. Karena ini tidak biasa, seperti surat-surat Rasul Paulus, itu ada jelas keterangannya dari Paulus, ya, seorang ini utusan atau Rasul Kristus Yesus. Tapi ini tidak, ya. Ini dimulai langsung pada isinya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sehingga ini menyebabkan banyak tafsiran, menyebabkan banyak pendapat yang beredar, ya. Nah, kalau kita lihat, ya, pertama-tama mungkin kita perlu lihat ini kira-kira penulisnya siapa dan kepada siapa dulu, ya, baru kita bisa tahu kira-kira tahun berapa penulisannya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di suratnya di sini ada dikatakan, ya, ini setelah pada zaman dahulu kala dan seterusnya. Terus di dalam naskah aslinya ada tulisan ini untuk Ibrani, gitu ya, untuk orang Ibrani, ya, Hebrew, ya. Ini ada banyak yang berkata bahwa itu tambahan belakangan, tetapi ada cukup banyak tulisan yang cukup tua yang ditulis oleh bapak-bapak gereja abad yang kedua seperti Clement dari Alexandria, ya, Polycarpus dan lain sebagainya, itu memang berkata bahwa itu sudah ada di situ, ya. Itu sudah ada di situ. Jadi ini memang kelihatannya untuk ini, ya, orang-orang Yahudi yang menjadi percaya, sudah percaya kepada Tuhan Yesus, yang latar belakangnya adalah orang Yahudi. Karena akan sulit bagi ini penerima surat yang non-Yahudi untuk mencek kutipan-kutipan kitab perjanjian lama yang banyak bertebaran di surat Ibrani ini. Jadi kita lihat surat ini ditulis, ya, kepada orang-orang Yahudi yang telah menjadi pengikut Kristus, yang mungkin tersebar di wilayah Asia Kecil, karena ini ada hubungannya dengan Timotius yang di Efesus, ya. Jadi katanya di pasal yang ke-13, ya, Timotius sudah berangkat ke sini, dan katanya setelah Timotius berangkat ke sini, saya akan mengunjungi kalian, ya, di pasal 13. Nah, berarti ini penerima suratnya adalah di sekitar Efesus, karena Efesus pada waktu itu adalah boleh dikatakan ibu kota dan juga menjadi pusat pemberitaan Injil, karena di Efesus itu didirikan sekolah teologi pertama oleh Rasul Paulus di Efesus, dan memang Efesus itu sangat strategis, ya, untuk pemberitaan Injil di Yunani Asia pada waktu itu. Jadi sangat mungkin, ya, bahwa ini surat ini ditulis kepada orang-orang di sekitar Efesus yang kelihatannya ada hubungannya dengan Timotius, ya. Dan setelah Timotius sampai ke sini, maka saya akan pergi mengunjung kalian. Sedangkan Timotius itu melayani di Efesus. Jadi surat ini diuntukkan mereka yang wilayah-wilayah yang di Efesus dan yang berdekatan dengan Efesus. Dan kalau kita lihat bahwa Galatia, di Galatia adalah di sekitar di sana. Kalau Galatia itu menghadapi persoalan yang sangat besar dengan kedatangan orang-orang Yahudi dari Yerusalem dan menyebabkan mereka, sebagian mereka menyunatkan diri, dan Rasul Paulus sampai marah besar kepada mereka, sampai berkata bahwa jikalau engkau menyunatkan dirimu, engkau di luar Kristus. Jadi penerima surat adalah orang-orang Ibrani, dan tentu tidak salah dibaca oleh orang yang non-Ibrani, maka akan menjadi jauh lebih jelas lagi tentang perubahan sistem ibadah simbolik perjanjian lama ke sistem ibadah hakikat perjanjian baru. Jadi akan lebih jelas lagi. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini sangat penting bagi mereka yang ingin mencampur adukkan antara kekristenan dengan Yudaisme. Ini sangat penting. Jadi surat Ibrani ini sangat penting untuk memahami perbedaan antara kekristenan yang adalah ibadah hakikat dan berpusat kepada Kristus dengan kitab perjanjian lama yang beribadah secara simbolik dan berpusat pada Allah Bapa. Jadi ibadah simbolik perkenalan tentang Yesus Kristus itu tersembunyi, ya. Dia sang juru selamat yang akan datang. Jadi dia Mesias yang harus mereka nantikan, dan mereka harus percaya kepada janji Allah untuk kirim Mesias. Jadi ya, sebenarnya tidak ada orang yang masuk surga tanpa melalui sang juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Namun mereka yang di perjanjian lama, mereka diselamatkan melalui bertobat dan percaya kepada janji Allah yang akan kirim sang juru selamat. Jadi percaya kepada juru selamat yang akan datang dan percaya kepada janji Allah, omongan Allah. Hawa pernah tidak percaya pada omongan Allah, dan dia lebih percaya kepada omongan iblis. Oleh sebab itu, jikalau engkau mau mendapatkan hidup, maka sekarang engkau harus percaya kepada omongan Allah, firman Allah. Ya, maka engkau harus percaya pada firman Allah yang mana? Yaitu firman Allah yang berjanji akan kirim juru selamat. Dan percaya bahwa juru selamat itu akan menanggung semua dosamu. Nah, sedangkan hari ini kita juga percaya kepada firman Tuhan. Firman Tuhan mana? Firman Tuhan yang menunjuk bahwa sang juru selamat sudah datang dan sudah menanggung semua dosa kita di atas kayu salib. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, orang di perjanjian lama percaya kepada firman Allah yang menunjuk kepada juru selamat yang akan datang. Dan hari ini kita percaya kepada firman Allah yang menunjuk kepada juru selamat yang sudah datang. Jadi bedanya hanya demikian. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, lalu, nah, kalau surat ini ditulis kepada orang-orang Kristen Yahudi atau orang Kristen pada umumnya, tidak jadi masalah untuk membacanya. Lalu siapakah yang menuliskannya? Nah, siapakah yang menuliskannya? Ini ada banyak sekali pendapat, ya. Ada banyak sekali pendapat. Ada yang tidak bisa terima ini tulisan Rasul Paulus karena katanya bahasa Yunani-nya, ya, di naskah-naskah yang tua, bahasa Yunani-nya ini terlalu bagus. Ini kelihatannya ditulis oleh orang Yunani asli, ya, oleh orang Yunani asli karena bahasanya begitu cakep. Nah, yang berpendapat demikian jelas meragukan kemampuan Rasul Paulus di dalam memakai bahasa Yunani. Tetapi ya, ini tentu keraguan yang sangat subjektif, ya. Sangat subjektif. Bagaimanakah dia bisa mengukur kemampuan Rasul Paulus berbahasa Yunani? Hanya berprasangka bahwa dia seorang Yahudi sajakah, lalu dia tidak bisa berbahasa Yunani dengan bagus gitu. Nah, yang berpendapat demikian lebih memilih, ya, katanya ini Timotius lah yang tulis. Itu tidak mungkin, karena di pasal yang ke-13 dia katakan bahwa Timotius sudah berangkat ke sini. Bagaimana bisa Timotius yang tulis gitu? Dan ada yang berkata, oh ini Lukas yang tulis, katanya Lukas ya, karena Lukas ini orang Yunani asli gitu. Ini juga sulit untuk diterima, apakah Lukas itu sedemikian menguasai kitab Perjanjian Lama, karena di dalam surat Ibrani ini ada banyak penjelasan tentang Perjanjian Lama. Ayat-ayat Perjanjian Lama banyak dikutip di surat Ibrani ini. Nah, lalu ada yang berkata lagi bahwa ini adalah, kalau begitu ini tulisannya si Apolos, katanya. Ada yang berpendapat ini Apolos. Nah, ya, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kelihatannya yang menulis ini adalah orang yang memiliki wibawa lebih dari Timotius. Dan itu juga sulit untuk kita terima bahwa itu tulisan Apolos, karena di pasal 13 Timotius sudah datang ke sini ya, mungkin dipanggil ya, diminta datang, dan kalau dia tiba-tiba di sini saya akan pergi mengunjungkan. Jadi ini kelihatannya sulit diterima bahwa itu Apolos yang bisa berbicara demikian gitu. Kemudian ya, kita kalau lihat lagi ada yang menafsirkannya, ada yang berkata bahwa oh ini Barnabas yang menuliskannya. Karena Barnabas menguasai kitab Perjanjian Lama cukup baik. Nah, tetapi ya, sejak perpisahan Barnabas dengan Rasul Paulus di Antiokhia, di mana Barnabas membawa Markus dan Paulus membawa Silas, itu Timotius yang didapat oleh Rasul Paulus ya, itu tidak mengikuti Barnabas tetapi mengikuti Rasul Paulus. Nah, ini yang menyebabkan sulit juga untuk bisa diterima bahwa itu Barnabas, dan tidak ada ini petunjuk yang tambahan ya, petunjuk tambahan lain yang bisa menunjuk kepada dia. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, yang lebih mendekati itu adalah kelihatannya ini ditulis oleh Rasul Paulus ya. Itu ditulis oleh Rasul Paulus. Karena ya, karena ini ya, Clement dari Roma, kata Clement ya, Clement of Rome yaitu, dan ya juga Polikarpus, katanya juga Polikarpus itu, dan orang Kristen awal, katanya ini menunjuk bahwa Rasul Pauluslah yang menuliskan surat Ibrani ini. Rasul Paulus adalah penulisnya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, karena kalau dilihat dari ini ya, salam-salamnya ini kelihatannya itu adalah Rasul Paulus, dan melihat hubungannya dengan Timotius di sini, salah satu nama yang disebut di situ ya, itu kelihatannya yang menulis adalah seorang yang memiliki wibawa lebih dari Timotius. Dan pada waktu itu ya, tidak banyak orang memiliki wibawa lebih dari Timotius dan dekat dengan Timotius selain Rasul Paulus ya. Karena ya, yang lain-lain, Lukas segala macam mungkin tidak ya, tetapi kita lihat di sini bahkan kita, kalau kita cocokkan dengan 2 Timotius di dalam 2 Timotius pasal keempat, di mana Paulus tulis kepada Timotius, katanya berusahalah supaya segera datang kepadaku. Ya, berusahalah segera datang kepadaku, Paulus tulis kepada Timotius. Dan kalau disambung dengan ayat yang ke 23, ketahuilah bahwa Timotius saudara kita telah berangkat, katanya. Jadi Rasul Paulus minta Timotius datang kepadanya, tetapi di sini katanya di Ibrani Timotius sudah berangkat, katanya. Nah, kelihatannya sangat klop ya, sangat klop. Nah, kalau kita lihat ini adalah Paulus yang menulis, maka dia memenuhi syarat untuk itu ya. Dia memenuhi syarat karena apa? Dari segi pengetahuan kitab Perjanjian Lama, Rasul Paulus tidak diragukan sedikit pun ya dari itu. Kemudian dari ini orang-orang yang terlibat di sini, yang salam dan lain sebagainya ini, di sini Timotius ini adalah orang yang dekat dengan Rasul Paulus, orang yang dekat dengan Rasul Paulus. Jadi Rasul Paulus adalah kemungkinan yang paling besar menjadi penulis ini surat Ibrani ini. Dan pemahaman tentang perubahan dari ibadah simbolik ke ibadah hakikat itu juga kita dapat lihat dari konsep ya, Rasul Paulus. Malah kita ragu konsep ini dimiliki oleh Barnabas dan Apolos dan yang lain. Sementara Apolos ya, pengertiannya malah perlu dinasehati oleh Priscilla. Ya. Oleh sebab itu kita tahu bahwa yang menulis surat ini adalah seorang yang sangat berwibawa, memiliki pemahaman kitab perjanjian yang sangat baik ya, dan kemudian memahami tentang hakikat kekristu, ibadah hakikat, ibadah di dalam roh dan kebenaran. Dan kelihatannya tidak banyak kemungkinan selain Rasul Paulus yang menulisnya. Mengenai keberatan sebagian teolog tentang bahasa Yunani-nya yang terlalu bagus katanya, itu orang-orang yang demikian adalah orang yang kalau saya katakan berpendapat secara subjektif, menghinakan Rasul Paulus bahwa dia tidak mungkin mempunyai bahasa Yunani sebagus itu. Namun ada bapak gereja yang percaya bahwa Rasul Paulus menuliskan surat Ibrani ini dalam bahasa Ibrani, tapi diterjemahkan oleh Lukas ke dalam bahasa Yunani. Ya, jadi beredar di gereja yang pada umum, ya, artinya gereja yang terdiri dari orang Yunani itu yang bahasa Yunaninya, sedangkan yang beredar di kalangan orang Yahudi itu adalah yang bahasa Ibraninya. Sedangkan jemaat menyimpan yang bahasa Yunaninya. Begitu. Nah, ini kemungkinan-kemungkinan karena pada waktu itu ya, ini banyak kitab itu disalin, diterjemahkan ke dalam Yunani Ibrani gitu ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita tahu bahwa kemungkinan yang paling besar dari ini tulisan surat Ibrani ini adalah oleh Rasul Paulus. Dan saya percaya ini Rasul Paulus yang menulisnya karena kelihatannya wibawa orang yang menuliskan ini haruslah seorang yang sangat-sangat mengerti kitab perjanjian lama dan memahami hakikat ibadah perjanjian baru. Dan Rasul Paulus adalah orang yang paling tepat untuk menuliskan ini. Oleh sebab itu saya yakin jemaat mula-mula yang menerima surat ini, mereka tidak menyimpannya sedemikian rupa kalau itu bukan ditulis oleh salah seorang rasul. Dan memang ada usaha dari berbagai pihak untuk menurunkan derajat dari kitab ini dengan menolak kepenulisan Rasul Paulus, karena kalau ya, ini bukan ditulis oleh Rasul Paulus, terlebih lagi kalau ini bukan ditulis pada abad pertama selagi Rasul masih hidup ya, maka ini posisinya sebagai firman Tuhan bisa ditolak. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, oleh sebab itu kita perlu hati-hati. Dan ini ditulis dari mana? Dan kalau kita lihat dari ayat yang ke-24, sampaikanlah salam kepada semua pemimpin kamu dan semua orang kudus, ya, terimalah salam dari saudara-saudara di Italia. Jadi ditulis dari Italia, dari Roma. Nah, apakah ini ditulis dalam penjara atau sesudah, kita tidak begitu jelas. Tetapi kelihatannya ini bisa merupakan puncak dari penulisan Rasul Paulus. Ya, ini Ibrani ini adalah puncak pemahaman peralihan dari ibadah simbolik perjanjian lama ke ibadah hakikat perjanjian baru. Dan kalau begitu, ini kira-kira ditulis tahun berapa? Dan kelihatannya kalau Rasul Paulus ada di Italia itu hanya dua kali, yaitu sesudah Kisah Para Rasul satu kali ya, katanya kemudian dia dikeluarkan ya, dia bebas, kemudian dia sempat pelayanan lagi di banyak tempat, kemudian dia ditangkap kembali. Nah, ditangkap kembali oleh Nero, dan itu adalah terakhir ya, itu adalah terakhir. Nah, bisa jadi ini ditulis pada pada ini sesudah penangkapan yang pertama. Ya, jadi ada di Italia. Jadi jelas ini dikirim dari Italia ke wilayah Asia Kecil di sana. Kita akan membahas isi dari surat Ibrani. Pasal 1 langsung dimulai dengan katanya, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantara anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau ini Rasul Paulus yang tulis, mengapa tidak biasa? Mengapa tidak dimulai dengan salam dari Paulus, ya, Rasul Yesus Kristus dan lain sebagainya? Sehingga ada banyak yang berpendapat bahwa ini sesungguhnya adalah khotbah. Ya, adalah khotbah, jadi bukan surat sebagaimana biasa yang disampaikan kepada jemaat karena ada persoalan di sana, bukan. Tetapi ini adalah khotbah, ini adalah penjelasan yang disampaikan oleh Rasul Paulus dari pemahamannya tentang perubahan ibadah simbolik Perjanjian Lama ke ibadah hakikat Perjanjian Baru kepada orang-orang Ibrani yang sudah percaya kepada Yesus Kristus. Bahkan sebagian mereka adalah sudah pengajar-pengajar, ya, sudah menjadi pengajar jemaat. Sehingga ini jadi tidak biasa, tidak seperti surat-surat yang lain ada berkata dari Paulus, ya, Rasul Yesus Kristus oleh kehendak Allah dan lain sebagainya. Sehingga di surat Ibrani ini, ya, di surat Ibrani ini dikatakan langsung, ya, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali, ya, dalam pelbagai bicara kepada nenek moyang kita. Nah, betul, Allah telah memakai berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita, kepada bangsa Yahudi, ya, nenek moyang orang Yahudi. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, cara apa saja yang Tuhan sudah pakai untuk berbicara kepada nenek moyang orang Yahudi? Tuhan pernah berbicara kepada mereka dengan memakai undian. Yang paling sederhana itu undian, ya. Kalau kita listkan dari yang paling sederhana sampai yang paling canggih, yaitu yang pertama, yang paling sederhana sekali itu adalah undian. Undian, kita tahu Tuhan berbicara melalui undian. Salah satu contoh yang tercatat dalam kitab Perjanjian Lama adalah kasus Yunus. Kasus Yunus di mana Allah berbicara kepada manusia melalui undian. Di mana Yunus, kita sudah tahu kisahnya, dia melarikan diri dari pelayanan, ya. Dia melayani melarikan diri sehingga Tuhan mengejarnya. Dia sudah masuk ke bawah kapal di bagian yang paling dek paling bawah, ya. Kemudian gelombang besar, ya, menghempas kapal itu, dan kaptennya selama jadi kapten belum pernah ada gelombang sebesar itu, ya. Tapi kapalnya kok tidak karam, ya kan? Sehingga dia berkesimpulan bahwa ini ada orang yang bersalah kepada dewanya, dan semua orang diminta ini, ya, untuk mencabut undi, dan kenaknya Yunus. Nah, Tuhan berbicara melalui cabut undi itu? Iya. Ya, kalau tidak, bagaimana kalau yang kena itu kaptennya? Ya, ini kaptennya dibuang ke laut, ini kondisinya bisa tambah parah. Dan jelas Tuhan turut ya mengendalikan undian, dan pada zaman itu pakai undian itu sah-sah saja, ya. Karena Tuhan Allah berbicara dengan berbagai cara. Tetapi apakah sekarang kita masih boleh percaya pada undian? Oh, tentu tidak boleh, ya. Tidak boleh, ya. Mengapa? Di dalam 1 Korintus pasal 13, ya. Di 1 Korintus pasal yang ke-13 itu Tuhan memberitahukan kepada kita melalui Rasul Paulus mengenai prinsipnya. Di pasal 13, 1 Korintus pasal 13 ayat 10 berkata, ya, ayat 10, tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Nah, ini toteleon ini bukan menunjuk kepada orang yang sempurna di situ ya, bukan menunjuk kepada orang, karena itu yang dipakai di situ itu adalah kata bahasa Yunani yang gendernya netral, jadi bukan maskulin atau feminim. Jadi ini mengenai benda ya. Jadi ya, jika apa yang sempurna atau barang yang sempurna, bahasa Inggrisnya menerjemahkan perfect thing ya. Jadi when the perfect thing come ya, jadi apabila barang yang sempurna itu tiba atau barang yang komplit itu tiba ya, maka yang tidak sempurna, yang parsial, yang tidak sempurna itu akan lenyap atau dibiarkan, tidak dipakai lagi. Nah, itu prinsip Tuhan di dalam hal pewahyuan. Tuhan pernah memakai ini undian untuk menyampaikan firman-Nya. Nah, undian bukanlah alat yang sempurna. Dia sama sekali bukan alat yang sempurna. Jadi apabila yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap, tidak dipakai lagi. Nah, ini prinsip Tuhan. Jadi zaman dahulu kala, ya, Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita. Dalam berbagai cara, salah satunya pakai undian. Nah, jadi sekarang Tuhan tidak pakai undian lagi. Mengapa? Nah, jawabannya adalah di tangan kita ada Alkitab. Jadi setelah Alkitab selesai, Tuhan berbicara kepada kita melalui Alkitab, tidak lagi berbicara kepada kita melalui undian ya. Nah, sekarang undian dipakai di tempat lain gitu ya. Undian dipakai di kelenteng ada undian itu ya. Tuhan tidak pakai undian lagi. Tuhan pakai Alkitab sekarang ini ya. Jadi pendengar harus memahami itu. Nah, kemudian Tuhan pernah pakai Urim dan Tumim di Perjanjian Lama. Tuhan pakai Urim dan Tumim untuk berbicara kepada bangsa Yahudi. Kalau bangsa Yahudi ada persoalan, dan sebagai contoh misalnya di perbatasan ada bangsa Filistin mau mengajak berperang, apakah boleh pergi menghadapi mereka atau kita sabar saja? Nah, mereka datang kepada imam dan imam berdoa, kemudian dia cabut Urim dan Tumim yang terletak di dadanya itu ya, di baju efodnya. Dia cabut, kalau kena Urim kelihatannya itu ya positif, kalau Tumim itu negatif, tidak begitu. Nah, dulu Tuhan pernah berbicara kepada bangsa Yahudi dengan cara pakai Urim dan Tumim. Tetapi apakah sekarang Tuhan akan pakai itu cara lagi? Oh, tidak. Sama sekali tidak ya. Mengapa? Karena sekarang yang sempurna sudah di tangan kita, yaitu firman Tuhan yang bersifat tertulis, written revelation. Ya, firman Tuhan yang bersifat tertulis ada di tangan kita. Oleh sebab itu tidak lagi pakai Urim dan Tumim. Dan ini pun dipakai di kelenteng ya. Ada dua biji barang itu ya. Tetapi mereka bukan pakai dicabut ada imamnya, mereka pakai barang itu dilempar gitu, dilempar ya. Kueng kueng kueng kueng kueng bunyi gitu ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, jadi pernah pakai undian, pernah pakai Urim dan Tumim. Nah, Tuhan pernah berbicara kepada bangsa Yahudi pakai mimpi? Oh ya, pakai mimpi. Dulu pernah pakai mimpi. Kita baca Firaun mimpi, Yusuf mimpi, ya. Banyak yang mimpi, Yakub mimpi, banyak mimpi ya. Tuhan pernah berbicara kepada manusia pakai mimpi. Nah, sekarang apakah Tuhan berbicara kepada kita pakai mimpi lagi? No, tidak ya. Karena sekarang di tangan kita sudah ada Alkitab. Dan Tuhan juga pernah berbicara kepada manusia lebih canggih dari mimpi, visi. Kalau mimpi itu kan tidur gitu. Kalau visi itu adalah lagi siuman, lagi melek ini ya, lagi sedang terjaga gitu, dapat visi. Nah, Tuhan pernah berbicara kepada manusia dengan undian, dengan cara ini Urim Tumim, dan pakai cara mimpi, dan pakai cara visi, penglihatan. Dan Tuhan juga pernah ini pakai cara ini malaikat ya, malaikat pakai cara malaikat. Jadi malaikat datang gitu, ngomong teng-teng-teng-teng, kemudian dia pergi gitu ya. Nah, kemudian lebih canggih dari malaikat, Tuhan pernah pakai nabi ya. Tuhan pakai nabi ya, dengan perantaraan nabi-nabi katanya di sini. Tuhan pernah pakai cara itu, nabi. Nah, nabi lebih canggih dari malaikat, mengapa? Ya, kalau malaikat kan dia datang ngomong-ngomong-ngomong, dia pergi. Nah, kalau kita kira-kira kurang ingat apa yang dia mau omong, mau tanya lagi kemana cari malaikatnya. kan nggak tahu alamatnya gitu. Nah tapi kalau nabi kan tinggal bersama-sama dengan umatnya, mereka tahu nabi Yesaya rumahnya di mana, ya nabi Yeremia rumahnya di mana, masih bisa datang lagi untuk bertanya lebih jelas gitu bagi yang cinta kebenaran. Gitu. Nah pernah pakai nabi dan pernah pakai bahkan Tuhan Yesus sendiri pernah di perjanjian lama dia datang sebagai yang ditulis dengan the angel of Jehovah ya, jadi malaikat Tuhan kalau bahasa Indonesia ditulis itu yang disembah tidak menolak, ah itu Tuhan Yesus sendiri di perjanjian lama yang bergulat dengan Yakub sehingga Yakub dikasih nama Israel ya. Israel itu artinya yang bergulat melawan Allah. Bayangkan ya ketika Yakub dibilang namanya sekarang akan diganti dengan Israel, wah dia kagetnya bukan main. Berarti dia bergulat melawan Allah gitu. Nah, kemudian yang datang kepada Gideon, yang datang kepada Abraham, itu Tuhan Yesus sendiri. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat ya. Nah, kemudian akhirnya ini Tuhan Yesus datang katanya menjadi manusia. Maka pada zaman akhir ini, kata zaman akhir ini, ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya. Perantaran Tuhan Yesus datang injakkan kakinya di bumi. Ya, injakkan kakinya di bumi. Ini anak Allah sendiri katanya. Akhirnya setelah memakai nabi-nabi dan segala macam alat yang pernah dipakai. Dan akhirnya memakai anaknya. Yaitu Yesus Kristus katanya pada akhir zaman ini. Sebenarnya akhir zamannya itu setat kapan ya? Akhir zaman itu setat kedatangan Yohanes Pembaptis itu akhir zaman. Ya, jadi kok sampai sekarang belum akhir-akhir. Nah, ini adalah perpanjangan waktu. Kalau ditanya ini kalau main bola itu berakhirnya kapan? Kapan akhir dari permainan sepak bola? 90 menit. Itu sudah akhir. Tetapi karena enggak gol-gol gitu. Jadi ada perpanjangan 15 menit pertama. Diperpanjang gitu. Enggak gol-gol juga. Ada perpanjangan 15 menit kedua gitu. Jadi nah pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, akhir zaman itu sebenarnya dihitung sejak Yohanes Pembaptis muncul itu sudah akhir zaman. Tetapi ya kalau bangsa Yahudi waktu itu menyambut pemberitaan Yohanes Pembaptis ya, dan mereka berarti menerima Yesus sebagai Mesias mereka seluruhnya secara kebangsaan, maka kerajaan Daud segera didirikan ya. Maka artinya kerajaan 1000 tahun segera didirikan. Tetapi karena mereka menolak. Nah, karena mereka menolak jadi perpanjangan waktu ya, perpanjangan waktu. Jadi sekarang ini adalah akhir zaman perpanjangan waktu ya. Jadi tetapi akhir zaman sebenarnya setatnya sudah itu. Nah, di sini ya penulisnya yang saya yakin Rasul Paulus tadi itu ya, dia berkata ya berbicara dengan perantaraan anaknya. Ya, sekarang di akhir zaman ini berbicara melalui Tuhan Yesus ya, melalui Tuhan Yesus. Nah, ia yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Jadi Yesus Kristus adalah manusia yang ya dasarnya adalah Allah yang menjadi manusia, menghampakan diri, dan dia disebut anak Allah, dan dia ditetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Wah, berhak menerima kerajaan sorga segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Nah, lihat itu ya. Di Kolose lebih jelas lagi bahwa dia ini Yesus Kristus ini ya, Yesus Kristus inilah yang menciptakan langit dan bumi. Ya, Yesus Kristus inilah. Ya, di dalam Kolose pasal 1 ya ayat yang ke-15, ia adalah gambar Allah. Ia adalah gambar Allah. Nah, kalau kita bicara dia adalah gambar Allah, jadi pada waktu Allah menciptakan manusia sesuai dengan peta dan gambarnya. Nah, gambar siapa? Gambarnya Yesus. Jadi Adam itu diciptakan sesuai dengan bentuk Yesus Kristus karena dia adalah gambar Allah katanya. Dan dialah yang kelihatan, yang sulung, ya lebih utama dari segala yang diciptakan, karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, ya, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh dia. Jadi dia pencipta, ya, diciptakan oleh dia dan untuk dia. Ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Dan Ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Jadi bayangkan ya. Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, perlu diketahui bahwa Yesus Kristus itu adalah gambar wujud Allah, gambar Allah. Nah, ini peta dan gambar Allah. Di dalam kitab Kejadian dikatakan Allah menciptakan manusia sesuai dengan gambarnya, ya, gambarnya. Nah, di sini dikatakan ya, di pasal 1 ayat 26 berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, jadi Yesus Kristus adalah gambar Allah. Jadi kita diciptakan sesuai dengan bentuk Tuhan Yesus. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kuasa. Jadi Dia adalah gambar wujud Allah, Dia adalah cahaya kemuliaan Allah, dan Dia memiliki firman yang penuh kuasa. Karena Dia telah menjadikan langit dan bumi ini dengan firman-Nya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, disinilah penulis ini, ya Rasul Paulus ini ingin menunjukkan betapa Yesus Kristus itu, ya betapa Yesus Kristus itu memiliki posisi yang sedemikian rupa, memiliki kuasa yang sedemikian besar. Dan katanya, setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia selesai mengadakan penyucian dosa, membersihkan dosa manusia. Bagaimana cara menyuci dosa? Pakai rinso? Oh, jelas bukan ya. Di dalam Alkitab seringkali dipakai istilah simbolik dengan darahnya. Itu sebenarnya bahasa simbolik. Nah, bagaimana dosa dicuci pakai darah? Nah, maksudnya dosa selesai kalau dosa dijatuhi hukuman, dan hukumannya adalah hukuman mati. Jadi dosa tidak selesai dengan cara ditimpalin pakai amal. Ya, dosa tidak selesai dengan cara itu. Dosa selesai kalau dosa itu dijatuhi hukuman baru selesai. Dan hukumannya apa? Hukumannya hukuman mati. Itulah sebabnya cara Yesus menyelesaikan dosa, cara Yesus menyucikan dosa adalah dengan cara menyerahkan dirinya, dihukumkan hingga mati, mencucurkan darah. Mati mencucurkan darah. Oleh sebab itu bahasa simboliknya adalah darahnya. Oleh darahnya kita diselamatkan. Oleh darahnya dosa kita dihapuskan. Darahnya, kok darah hapus dosa? Ya. Nah, kok bukan pakai tip X gitu ya? Nah, bukan. Dosa dihapus pakai darah. Maksudnya, mengapa dosa dihapus pakai darah? Nah, karena dosa hanya dapat diselesaikan dengan penghukuman. Ya, tidak ada cara lain untuk menyelesaikan dosa. Dan penghukumannya itu bukan hukuman denda, tapi hukuman mati. Jadi hukuman mati yang mengucurkan darah. Nah, oleh darah Yesus, itu sama artinya dengan kata oleh kematian Yesus Kristus. Ya, oleh kematian Yesus Kristus, maka ya, dosa seisi dunia selesai gitu. Oleh kematian Yesus Kristus di atas kayu salib, maka dosa yang didatangkan oleh Hawa yang pertama kali dan Adam yang mengikutinya ya, itu selesai ya, selesai. Nah, oleh sebab itulah setiap orang yang ya yang mau percaya kepada Yesus Kristus, yang mengaku dirinya orang berdosa, percaya kepada Yesus Kristus, maka selesailah dosanya. Dosanya dihitung, sudah dijatuhi hukuman. Nah, bagi yang sudah bisa bertobat dan percaya, bagi yang tidak bisa bertobat dan percaya, dan tentu kalau ia tidak bisa bertobat dan tidak bisa percaya, berarti dia juga tidak berdosa secara kesadaran diri. Bayi misalnya, bayi ya, dan orang yang lahirnya cacat mental dan lain sebagainya, mereka langsung menerima aplikasi. Mereka langsung menerima penyucian dosa mereka oleh Yesus Kristus. Jadi bayi meninggal pasti masuk surga, orang yang lahirnya cacat mental, Down syndrome dan lain sebagainya, mereka pasti masuk surga. Dan sedangkan kita yang lahirnya sehat walafiat dan tumbuh besar, kemudian berdosa atas kesadaran diri kita sendiri, nah macam begini ini, itu yang harus mengaku diri orang berdosa, menyesal dosa kita dan percaya kepada Yesus Kristus, dan kita akan diselamatkan. Ya, puji syukur kepada Tuhan. Nah, di sini dikatakan Ia duduk ya. Setelah menyelesaikan, setelah mengadakan penyucian dosa, setelah, artinya sebenarnya sama dengan setelah dia tersalib di atas kayu salib dan selesai, dia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Jauh lebih tinggi dari para malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Dan ini penulis Ibrani ini yang saya yakin Rasul Paulus berusaha untuk mengargumentasikan kepada orang-orang Kristen Yahudi ini yang sudah menjadi Kristen ini, bahwa Yesus Kristus itu adalah yang maha tinggi, yang maha besar di sini ya, dan dia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih dari malaikat-malaikat semuanya. Jadi dia melampaui semuanya. Akhirnya kalau kita baca dari ayat 5 sampai dengan ayat 14 itu adalah kutipan ya. Itu adalah kutipan kitab Perjanjian Lama dan masuk dalam argumentasi ayat yang ketiga dan keempat itu, yaitu bahwa dia lebih besar dari malaikat-malaikat. Dia maha kuasa di sini. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Ia adalah gambar wujud Allah. Jadi ini pribadi Allah. Dia adalah gambar wujud Allah. Dia adalah cahaya kemuliaan Allah yang menopang segala sesuatu dengan firman-Nya yang penuh kuasa. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Nah, dia itu siapa? Di ayat 5 katanya, karena kepada siapakah ya di antara malaikat-malaikat ia pernah berkata, anakku engkau, ya Allah Bapa yang berkata, anakku engkau, engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Nah, ini mengutip ini 2 Samuel pasal 7 ayat 14. Kalau kita baca sekilas di situ, itu sepertinya Allah berfirman kepada Daud seolah-olah itu mengenai Salomo, tetapi sebenarnya bukan ya. Mengapa bukan mengenai Salomo di situ? Karena dikatakan dia akan selama-lamanya, dia akan memerintah selama-lamanya. Salomo sudah lama mati gitu ya, sudah lama mati tidak memerintah selama-lamanya. Yang akan memerintah selama-lamanya, anak Daud yang akan memerintah selama-lamanya, itu bukan Salomo. Sama sekali bukan Salomo, tetapi Yesus di sini ya. Hari ini katanya, aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Jadi untuk orang kontemporer saat Daud itu sepertinya berbicara mengenai Salomo, tapi sesungguhnya bukan mengenai Salomo. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Wah, kalau dia bukan Allah, bagaimana malaikat boleh menyembah dia? Ya, karena hanya yang boleh disembah hanyalah Allah saja. Bahkan malaikat pun tidak boleh disembah gitu. Yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai katanya, dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Jadi betapa dahsyatnya itu ya. Nah, tetapi tentang anak ia berkata, ya tatamu ya Allah tetap untuk selama-lamanya seterusnya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Jadi ini mengenai Tuhan Yesus yang sedemikian berkuasanya, ya sedemikian berkuasa, melebihi malaikat katanya. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Ya. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau. Dan di sini dia sedang diposisikan sebagai yang diurapi, Mesias. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, hati-hati, jangan sembarangan menyebut orang diurapi, karena yang diurapi itu adalah Mesias. Ya, seringkali ada orang berkata kepada berkata mengenai saya, kalau mau pergi ini mau menyampaikan khotbah di mimbar, ini Dr. Suhento Liao, hamba Tuhan yang diurapi. Wah, saya kagetnya bukan main. Saya tidak ada rencana jadi Mesias. Saya tidak mau diurapi ya. Dan kalau sekarang marak dengan acara urap mengurap pengurapan itu adalah untuk memenuhi nubuatan di akhir zaman akan ada banyak Mesias palsu, yaitu orang yang menyebut dirinya diurapi. Ya. Di sini katanya ya, yang diurapi itu hanyalah Tuhan Yesus dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Ayat 10 dikatakan, dan pada mulanya ya Tuhan engkau telah meletakkan dasar bumi. Lihat ya, dia yang meletakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tanganmu katanya. Semuanya itu akan binasa, tetapi kau tetap ada ya. Dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Seperti ya jubah akan engkau gulungkan mereka. Langit dan bumi, semua ciptaan ini akan seperti jubah digulung, dan seperti persalinan mereka akan diubah, ya. Tetapi engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Lihat berarti selama-lamanya, kekal tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Dan kepada siapakah di antara malaikat itu pernah ia berkata, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat ya musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi mengalahkan semua musuhnya. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan? Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini penuh dengan ayat-ayat kutipan perjanjian lama yang oleh penulis hanya mempunyai satu tujuan, yaitu untuk menggambarkan bahwa Yesus Kristus itu bukanlah ya manusia biasa seperti yang mereka sangka, bahwa dia adalah pribadi yang istimewa, bahwa dia adalah pencipta itu sendiri, bahwa dia akan memerintah kekal selama-lamanya, bahwa ia adalah cahaya kemuliaan Allah, bahwa dia adalah gambar wujud Allah. Nah, itu ya yang mau dicapai oleh penulis ketika dia berargumentasi mengutip ayat-ayat perjanjian lama yang mengisi awal dari ini khotbahnya ini ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, dan dia berkata di sini ya, itu roh-roh yang melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan, yang akan percaya kepadanya akan memperoleh ini keselamatan, harus memperoleh keselamatan karena melalui percaya. Dan tentu maksudnya dilayani oleh roh-roh. Nah, malaikat menolong kita secara diam-diam mungkin ya, secara diam-diam berbagai hal, tetapi jelas ya Tuhan tidak memakai malaikat untuk memberitakan Injil atau menampakkan diri dan lain sebagainya. Tetapi kita lihat Tuhan menolong kita karena ada sesuatu yang lebih indah daripada sekedar mengirim malaikat untuk mungkin menghalau musuh dan lain sebagainya, yaitu Roh Allah ditempatkan di dalam hati kita. Ya, Roh Allah ditempatkan, itu jauh lebih indah. Nah, kita tahu bahwa Tuhan tidak memakai malaikat untuk datang memberitakan Injil dan lain sebagainya, karena yang ada di tangan kita ini adalah firman-Nya yang sudah sempurna, yang bersifat tertulis. Bahkan Rasul Paulus berkata, jikalau seorang malaikat datang di dalam Galatia pasal 1 ayat 8, kalau dia memberitakan Injil yang berbeda dengan apa yang sudah ada tercatat ini, maka terkutuklah dia. Itulah sebabnya kita percaya tidak ada malaikat yang datang kepada orang lagi ya. Tetapi kita lihat di sini malaikat-malaikat telah ya pada zaman yang dulu ya, mereka sudah ikut sama-sama melayani Tuhan Yesus dan banyak menolong di dalam ini perjalanan Rasul Paulus dan lain sebagainya untuk melayani mereka yang diutus ya, yang ini orang-orang yang harus memperoleh keselamatan. Jadi supaya Injil bisa ya disampaikan. Salah satunya itu adalah apa? Cornelius ya. Cornelius, malaikat datang, malaikat yang berprakarsa supaya Petrus sampai ke rumah Cornelius karena dia harus dapatkan keselamatan. Mengapa? Karena dia sangat cinta kebenaran. Tuhan tahu dia mencari kebenaran dan dia harus dapatkan karena dia mencari. Barang siapa yang mencari akan mendapat, barang siapa yang mengetuk pintu, pintu akan dibukakan baginya. Itu kata Tuhan. Dan pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah ini adalah permulaan dari surat Ibrani ini, pasal 1. Oke, karena waktu kita sampai di sini dan besok kita akan lanjutkan lagi ke pasal 2. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur, kami tahu Tuhan memimpin hidup kami. Dan Roh Kudus Tuhan tempatkan, Bapa tempatkan ke dalam hati kami, menolong kami memahami kebenaran-Mu, memimpin langkah-langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan atas kasih setia-Mu, atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami sungguh sujud pada-Mu dengan segenap hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.